الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني warahimakumullahu jami'an. Kita telah mengetahui bersama bahwasannya tidak semua muslim merasakan lezatnya iman. Seorang muslim yang bisa merasakan lezatnya iman jika ada padanya tiga hal yang telah Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, dia mencintai seorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Dan kita sudah mengetahui pula tentang athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman. Tidak akan merasakan lezatnya iman kecuali dia mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, berwala, berloyalitas kepada seorang karena Allah, dan memusuhi seorang karena Allah. Kemudian beliau juga menasihati kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya mayoritas persahabatan, kecintaan dan persahabatan manusia dibangun di atas dunia. Yang ini tidak akan memberikan manfaat kepada dia sedikit pun, bahkan memberikan madarat. Segala persahabatan yang dibangun di atas dunia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada pelakunya, bahkan memberikan madarat kepada pelakunya. Berarti kalau kita ketahui dari sini, seorang itu akan bisa merasakan lezatnya iman jika terpenuhi hal-hal tersebut. Dan kenapa seorang itu tidak bisa merasakan lezatnya iman? Karena membangun persahabatannya, kecintaannya di atas dunia. persahabatannya dan kecintaannya dibangun di atas urusan dunia, tidak akan merasakan lezatnya iman. Sekarang kita akan membahas bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang telah berhasil meraih lezatnya iman, sehingga iman betul-betul dipertahankan oleh mereka, walaupun resiko-resiko di dalam mempertahankan iman itu amat dahsyat. Tetapi sedahsyat apapun resiko di dalam mempertahankan iman itu, tidak menghalangi mereka untuk lepasnya iman, apa untuk tetapnya iman di dalam hatinya. Justru dia sedih, mereka sedih jika iman itu lepas dari hatinya. Atsar Ibn Abbas sebenarnya memberikan isyarat pada diri kita setelah menyatakan bahwasanya seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman sampai dia mencintai seseorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, berwala kepada seorang karena Allah, memusuhi seorang karena Allah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya kecintaan, mayoritas kecintaan dan persahabatan manusia dibangun di atas dunia, bukan karena Allah. Berarti mereka tidak akan mendapatkan lezatnya iman. Sehingga persahabatan atau kecintaan manusia tersebut karena dibangun di atas dunia tidak memberikan manfaat sedikitpun kepadanya, bahkan mendatangkan madharat kepadanya. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka membangun persahabatannya di atas iman, karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka meraih lezatnya iman. Dan mereka betul-betul mengorbankan dunianya jika memang dibutuhkan pengorbanan tersebut untuk meraih lezatnya iman. Dikorbankan dunianya, dikorbankan apa yang ada pada dirinya di dalam rangka meneraih kelezatan iman. Fala ikhwah rahimani warahmatullahi jami'an. Berbicara tentang sahabat, bagaimana sikap mereka terhadap akhirat, itu luar biasa. Luar biasa. Mencintai saudaranya memang karena Allah. Membenci orang-orang juga karena Allah. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik setelah para nabi. Suatu ketika anaknya setelah masuk Islam, ya, tentunya bicara kepada ayahnya, "Wahai ayahku, dulu ketika aku masih kafir dan kaum kufar berperang dengan kaum muslimin." Anaknya berada di daerah kafir, Abu Bakar di daerah muslim. Terjadi pertempuran. Ketika aku melihat ayah, aku berusaha menghindar. Aku enggak ingin membunuh ayah. Ketika aku bertemu dengan ayah, melihat ayah, saya berusaha untuk menghindar. Maka kata Abu Bakar, "Wahai anakku, kalau seandainya ketika itu aku melihat engkau, aku bunuh kamu." Perhatikan, permusuhannya dibangun di atas iman. Karena ketika itu anaknya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betul-betul Abu Bakar merasakan lezatnya iman. Karena membangun kecintaannya, persahabatannya di atas iman. Hatta anaknya sendiri. Kalau seandainya aku waktu itu melihat engkau nak, aku kejar kamu dan aku bunuh kamu. Subhanallah. Inilah orang yang mengerti tentang iman. Subhanallah. Kalau bercerita tentang Abu Bakar luar biasa sudah. Semua amalan kebaikan ada padanya. Yang ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan antum sudah sering mendengar kisahnya Abu Bakar Siddiq. Yang mengagumkan pada Abu Bakar Siddiq ini yaitu iman yang ada dalam kolbnya. Iman. Sampai-sampai Umar betul-betul cemburu terhadap Abu Bakar ini. Cemburu yang baik. Berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Umar merasa dirinya kalah terus sama Abu Bakar. Umar Khattab berusaha untuk menyaingi Abu Bakar. Subhanallah. Perhatikan. Umar mengkisahkan. Ini sahabat luar biasa. Dalam beramal luar biasa ya. Umar bin Khattab menceritakan ada orang-orang janda, fuqara yang memang dibantu, perlu dibantu. Umar datang ke rumahnya ingin meletakkan barang, ingin memberikan sesuatu dan memberikannya bersedekah, ingin tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa Pak Umar cerita? Iya. Karena ingin di sini ingin menunjukkan kelebihannya saudaranya itu Abu Bakar Siddiq. Ingin menyaingi Abu Bakar. Sehingga dia datang kepada seorang. Ingin meletakkan, memberikan sedekah. Ternyata di situ sudah ada orang yang bersedekah terlebih dahulu. Besoknya lagi ingin memberikannya, ternyata sudah ada yang mendahului. Besoknya lagi datang, ternyata ada yang mendahului. Sampai dia, kalau begitu lebih pagi lagi saya. Lebih pagi lagi, ternyata ada yang mendahului. Lebih pagi lagi, ternyata ada yang mendahului. Terus, terus, terus, terus, terus. Sampai ketika Abu Bakar sudah meninggal, memberikan lagi, ternyata tidak ada itu. Tahunya Abu Bakar dari mana? Enggak bilang, hei Umar, aku itu yang ngasih di sana. Enggak. Kamu tahu enggak aku? Enggak, Abu Bakar diam. Dan Umar itu faham kalau itu Abu Bakar. Karena sebelum meninggal, ada terus, ada terus, ada terus. Ketika Abu Bakar meninggal, loh, enggak ada. Baru faham, oh berarti Abu Bakar yang. Dan enggak pernah Abu Bakar cerita-cerita, hei saya sudah sedekah. Enggak. Tiba perhatikan keikhlasannya Abu Bakar Siddiq. Ini yang luar biasa ya. Kalau kita ini beramal ingin dilihat orang, kebanyakannya seringnya kita ini kepengen dipuji, kepengen dilihat oleh orang, kepengen disanjung-sanjung, kepengen disebut terima kasih. Kalau mengasihi seorang tidak mengucapkan terima kasih, sakit hati kita. Kalau para sahabat tidak. Mereka tahu ana punya kewajiban memberi. Entah orang yang diberi itu mau berterima kasih atau tidak, terserah. Bukan kewajiban dia terhadap saya, tapi saya punya kewajiban begini karena Allah telah memerintahkan. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Umar ingin menyaingi Abu Bakar, luar biasa persaingannya. Ketika dikumandangkan jihad, Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Subhanallah. Ditanya oleh Rasul, wahai Umar, berapa yang kau infakkan di jalan Allah? Separuh harta saya ya Rasulullah. Lalu terus keluargamu? Kan masih ada yang separuh. Jawabannya, masih ada yang separuh. Subhanallah. Kemudian datang Abu Bakar. Menginfakkan di jalan Allah. Berapa yang kau infakkan di jalan Allah, wahai Abu Bakar? Seluruh harta saya infakkan di jalan Allah, ya Rasulullah. Terus keluargamu bagaimana? Kan ada Allah. Ada Allah. Subhanallah. Keimanan yang seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan keimanan kita. Ana bercerita ini menunjukkan betapa kuatnya iman mereka. Mereka lebih mementingkan akhirat. Mementingkan akhirat. Abu Bakar bersedekah 100 onta itu sudah biasa sudah ya. Ini Abu Bakar Siddiq. Putrinya juga, anak-anaknya juga dididik oleh Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar masya Allah banyak harta tapi keluar. Diinfakkan di jalan Allah. Putrinya subhanallah. Asma Aisyah luar biasa. Tahu Asma antum? Asma bintu Abu Bakar. Nih, sebagai ibrah bagi ummahat. Siapa Asma ini? Anaknya Abu Bakar. Dapat suami Az-Zubair. Zubair ini fukara, miskin. Subhanallah. Asma ini menjadi istrinya Zubair. Luar biasa sudah. Kalau kita perhatikan mungkin capek dia. Dia harus menganu gandum sendiri, dia harus ngangkat-ngangkat ya. Membantu suaminya. Tidak datang ke abinya, bi aku kurang ini, bi kurang ini, enggak. Dan abinya tidak membiarkan dia dalam keadaan istiqomah agamanya. Tidak pernah mengeluh. Padahal dia pernah ya, membawa barang di atas kepalanya dengan perjalanan yang jauh. Subhanallah. Mencari makan kudanya, mencari makan kudanya Az-Zubair. Ya. Membantu suaminya. Subhanallah. Menderita mungkin dalam urusan dunia, mungkin menderita. Banyak kerja ini wanita. Demikian juga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak tahu Fatimah? Putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah sama Ali bin Abi Thalib. Capek dia. Sampai-sampai karena capeknya dia menggiling gandumnya. Ini Fatimah nih, menggiling gandumnya sampai tangannya tuh kapalan, ya. Mengapal. Tangannya tuh mengapal. Ya kerja membantu suami. Ini perempuan yang perempuan demikian kerja membantu suami. Capek dia sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang capek memang. Berat kerjaannya wanita sebagai istri itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidiknya luar biasa. Rasulullah punya kemampuan. Punya kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pembantu bisa. Dia presiden kok. Kalau di zaman kita presiden. Tapi apa? Rasulullah tidak memberinya. Justru Rasulullah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kemudian Rasulullah mengatakan, jika kamu mau tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 34 kali. Subhanallah. Datang kepada Rasulullah, minta pembantu, dikasih dzikir. Kalau kita, aduh, sudahlah enggak usah dzikir-dzikir lah, saya butuh pembantu, gitu kalau kita. Tapi ini enggak. Ini yang lebih baik. Ketika ini betul-betul diamalkan, nikmat. Ya. Kalau wanita itu disadari apa yang dia lakukan itu mendapatkan ajr, luar biasa dia. Ya. Capek emang. Seorang muslim, dia capek. Kecapeannya itu mendapatkan pahala insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dia susah. Susahnya itu mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Penderitaan apapun yang ada, ya, kalau dia tahu tentang nilai akhirat, tidak ada artinya penderitaan di dunia ini. Sesusah apapun dia, kalau dibandingkan di akhirat. Orang yang mengerti tentang akhirat, dia akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia tidak mengapa, capek, susah, sedih di dunia ini. Tetapi jaminan di akhirat ada. Itulah para sahabat. Lebih memilih di dunia ini dalam kondisi ya sederhana. Tapi yang diharapkan adalah akhirat. Fal akhwah rahimani warakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan nanti di yaumul qiyamah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah fayusbagha fin nari sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah seorang yang paling nikmat hidupnya, yang paling makmur hidupnya di muka bumi ini dari kalangan ahli nar. Nanti di yaumul qiyamah akan didatangkan seorang yang paling makmur hidupnya di dunia ini dari kalangan ahli nar. Perhatikan, yang paling makmur sudah. Siapa? Di perawang ini yang paling kaya dari kalangan orang kafir yang masuk neraka. Kalau dipastikan ya, dalam pengertian dia tidak beriman nanti sampai mati. Siapa yang sudah mati dalam keadaan masih kafir, dulu kaya, paling kaya, siapa misalkan? Kekayaan begini, begini, begini. Ya. Ternyata masih ada yang kaya di daerah lain. Ya enggak? Se-Indonesia siapa yang dari kalangan ahlun nar yang paling, yang sudah mati dalam keadaan kafir matinya, ya, yang paling kaya. Ternyata ada di tempat lain yang lebih kaya lagi. Penduduk dunia yang paling kaya tapi dari kalangan ahlun nar. Sudah. Aduh, hartanya sudah melimpah ruah sudah. Untuk 100 keturunan mungkin masih bisa. Karena kayanya. Fasilitas-fasilitas luar biasa. Enak sudah, makmur sudah, enggak susah, enggak capek dia ya. Mau pergi kemana? Mau pergi luar ke negeri? Telepon saja, saya mau berangkat besok ke luar negeri jam sekian. Oh siap bos. Ada yang ngurus tiketnya, yang ngurus ini, ngurus-ngurus ini, sudah siap. Siap, jamaah saya datang. Mobilnya sudah datang. Bahkan dijemput, dimasukkan ke mobil. Ada yang buka pintunya, masuk dia ya. Jangan sampai dia nyentuh pintu mobil sudah ada yang bukakan, sudah ada. Jangan sampai nyentuh dia. Capek kalau nyentuh pintu mobil. Ini kan paling makmur ini namanya. Kalau masih buka-buka ini capek masih. Sudah ada yang bukakan, ada sudah. Yang nutupkan juga ada. Jangan sampai menyentuh suatu apapun. Ya. Karena paling makmur ini. Ya. Sampai di pesawat disebut oleh orang-orang masuk. Mari pak, mari pak. Wah, namanya orang makmur dalam dunia. Banyak berteman dengan dia karena dunianya. Ya. Mari pak, mari pak. Duduk di pesawat di kelas yang paling paling fit. Ya. Kalau bisa di atas kepala pilot. Kalau bisa. Ya. Bahkan di sampingnya pilot. Ada kan orang-orang yang bisa di situ? Iya kan? Paling makmur dia. Duduknya. Kursinya sudah paling enak sudah ya. Seolah-olah dia itu tidak melakukan safar. Ya. Karena nikmatnya. Pokoknya dari sisi makanannya, dari kendaraannya, dari fasilitas apa saja, paling makmur dia. Tapi ahli neraka. Nanti didatangkan ini. Tidak pernah merasakan kecapean, tidak pernah merasakan kesedihan dia. Nanti akan didatangkan di yaumul kiamah. Kemudian kata Rasulullah, fayusbagha finnari sabghatan. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka, karena dia ahli neraka. Ya dicelupkan di neraka. Dicelupkan di neraka satu kali celupan cuma. Namanya celupan itu rum diangkat. Enggak bung. Enggak begitu. Cuma belum diangkat ya. Itu namanya celupan. Ya. Diangkat lagi itu namanya celupan. Satu kali celupan cuma. Diangkat kemudian ditanya orang ini setelah dicelupkan ke neraka sekali celupan kemudian ditanya. Ya Nabi Adam, ya. Wahai anak Adam. Hal ro'aita khairan qad? Setelah dicelupkan dalam neraka ditanya, apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Maka orang tersebut yang telah dicelupkan dalam neraka sebelumnya, apakah engkau merasakan kebaikan? Apakah engkau merasakan kenikmatan? Selama ini apa pernah merasakan kenikmatan? Setelah dicelup diangkat, maka orang ini menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak, sama sekali saya tidak pernah mendapatkan kebaikan, tidak pernah merasakan kenikmatan. Subhanallah, cuma dimasukkan sekali celupan, hilang itu kenikmatan-kenikmatan selama di dunia yang dia rasakan. Berarti kan ngeri dahsyatnya adab an-narid. Tidak ingat lagi dia dulu pada masya Allah makmur hidupnya. Cuma dimasukkan dalam neraka. Lupa sudah. Lupa dia. Tidak merasakan nikmat dia. Belum pernah. Tidak pernah makan ini. Tidak pernah naik ini. Tidak pernah. Lupa semuanya. Oh iya dulu saya waktu di dunia. Enak naik ini. Naik ini. Tidak. Tidak. Wallahi tidak. Tidak wahai Rabb. Subhanallah. Ini kenikmatan dunia. Sirna itu semua kenikmatan. Kenikmatan yang menipu itu semuanya. Dimasukkan ke dalam neraka cuma sekali celupan. Bagaimana kalau dicelupkan dan tidak pernah keluar? Bagaimana rasanya kira-kira? Cuma sekali celupan saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau dia itu kekal di neraka? Lebih parah lagi kondisinya. Ya enggak mikir kenikmatan. Bagaimana dia kepengen keluar dari neraka. Sehingga dia berupaya untuk keluar neraka. Wah, setelah merasa dia mau keluar, kembalikan lagi oleh Allah. Bagaimana perasaan orang yang tersebut? Baiklah, akhwah rahimani rahimakumullah jami'annya. Inilah kenikmatan dunia. Yang sifatnya sementara. Sementara. Tidak kekal. Itu orang yang paling nikmat saja. Kalau sudah dimasukkan dalam neraka, sekali celupan, hilang itu semuanya kenikmatan. Tidak merasakan dia kenikmatan. Tidak pernah merasakan dia itu kebaikan sama sekali. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Wayu'ta. Ya. Kemudian didatangkan. biasaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan seorang yang paling melarat, paling sengsara, paling sedih, paling nelongso. Ngerti nelongso ya? Orang Jawa kan banyak niannya. Paling nelongso ya, di muka bumi ini. Tapi dia ahlul jannah. Ahlul jannah. Bagaimana dia enggak nelongso? Mau cari kerjaan, waduh ini haram ini tuh, banyak yang haram, enggak jadi. Tuh, mau usaha, waduh ini syubhat ini, enggak jadi. Ya. Mau, aduh bingung dia, ya. Susah kok, nyari kok sulit ya. Ya ada tapi capek, ya enggak apa-apalah capek lah. Bikin apalah ya, kue ya dijual nih harus pakai sepeda ontel misalkan tuh. Subhanallah. Capek dia. Hasilnya pun juga aduh sudah capek kerjanya hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit. Beda yang pakai 00 tadi itu ya. Enggak perlu lama. Ini sudah berjam-jam pakai tenaga, menguras tenaga. Dia datang ke pasar, belanja ini, dia bikin, ya, bikin perusahaan sendiri. Ya. Bikin makanannya, dibungkus sendiri dia. Ya. Subhanallah, capek dia, capek. Ya. Datang ke sini kadang-kadang gak diterima. Wah sudah ada ini, sudah makanan ini. Ya, sana. Taruh sini. Maaf pak ya. Karena enggak bermerek ini. Jelek mereknya. Ya. Mau masuk rumah supermarket enggak laku ini. Ditolakin. Yang terima alhamdulillah, sabar dia alhamdulillah. Taruh. Pas giliran bayar, nah, habis diminta enggak bayar. Diutang lagi. Susah dia. Sudah di sini sedikit ditipu lagi. Susah dia hidup di dunia ini. Mau pergi tuh, mau naik kendaraan apa? Susah, tidak punya uang. Jangan kendaraan pribadi, mau ikut kendaraan ini umum yang bayar itu tidak punya uang, ya terpaksa jalan kaki. Bajunya susah dia, paling susah. Bajunya yes, ala kadarnya sudah, yo nggak ada uang untuk membelinya. Susah dia. Paling sengsara dia. Tapi dia alunar. Walaupun sengsara gitu dia tetap. Sholat tetap. Ini tetap. Ya. Dijaga sholatnya. Ya. Sengsara melarat dia. Nanti orang yang paling melarat. Dari kalangan alu dunia ini. Dari kalangan alu jannah. Nanti akan didatangkan. Di yaumul kiamah. Dan dicelupkan ke jannah, fayusbagho fil jannati sabghatan, kemudian dicelupkan di jannah satu kali celupan cuma, celupkan diangkat, kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, hal ro'aita bu'san qat, hal marrabika siddatun qat, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasa sengsara? Pernahkah engkau merasa kesulitan, kesusahan? Setelah dicelupkan ke jannah ini ditanya. Maka hamba tersebut mengatakan, La wallahi ya Rabb. Tidak. Tidak pernah aku merasakan sengsara. Gak pernah. Gak pernah aku merasakan sedih. Gak pernah aku merasakan susah. Lulur. Padahal di dunia itu nelongso dia hidupnya itu ya. Cuma enggak minta-minta saja cuma mungkin yang dilakukannya. Nongso dia, susah dia. Ya. Miskin. Ya. Bajunya, aduh. Nongso sudah. Sudah dimasukkan ke jannah, ditanya, Pernahkah kamu menderita, mendapatkan kesusahan, kesedihan, kelaparan? Tidak, wahai Rabbku. Subhanallah. Hilang itu penderitaan-penderitaan, kesedihan-kesedihan, kesengsaraan-kesengsaraan yang di dunia itu hilang. Cuma sekali celupan di jannah. Bagaimana kalau orang ini terus-menerus tinggal di jannah? Kira-kira gimana? Tak pindah saja, saya gak suka di sini. Gak ada itu. Ya. Gak ada. Makanya orang yang masuk jannah itu gak kepengen pindah. Gak kepengen keluar dari jannah. La yuriduna tahwila. Mereka gak ingin keluar dari jannah. Kalau ahlun nar, kepengen keluar, masukkan lagi. Kepengen keluar, masukkan lagi. Karena memang gak enak di neraka. Tapi kalau di jannah, gak ada ceritanya yang mau keluar dari jannah. Kenikmatan di jannah luar biasa. Ya. Antum tahu, orang yang paling terakhir sudah yang masuk jannah. Tahu, orang yang paling terakhir masuk jannah ini. Ya. Subhanallah. Karena masih ada tauhid dia, setelah dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke nahr jannah, kemudian tumbuh dia. Kemudian setelah itu, subhanallah. Belum masuk jannah ini masih. Ini orang yang terakhir. Dia ditampakkan sebuah pohon. Dari jauh sudah, ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah. Pohon ini luar biasa. Supaya aku bisa menikmati pohon tersebut, ya Allah. Dan niscaya aku tidak akan meminta lagi padamu, ya Allah. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Sudah Allah kabulkan permohonan orang ini. Didekatkanlah. Dia bisa menikmati, masya Allah. Lezatnya, masya Allah, sudah puas dia. Ya. Wah, seger. Nah, belum selesai sih dia. Ditampakkan lagi oleh Allah pohon yang berikutnya. Ya Allah, subhanallah, lebih zen itu ya Allah daripada ini ya Allah. Ini belum masuk jannah nih loh ya. Belum masuk jannah masih. Ya Allah, tolong ya Allah aku dekatkan dengan pohon itu ya Allah. Supaya aku bisa menikmati pohon tersebut ya Allah. Ya Allah tahu tentang hambanya. Dan memaafkan hambanya yang tadi sudah bersumpah. Tidak akan minta lagi. Tapi Allah tahu ini. Ya. Ya. Makasih, marahmat Allah. Ya. Maka orang ini meminta lagi pada Allah. Allah kabulkan lagi. Ya. Didekatkan orang tersebut dengan pohon yang berikutnya itu. Dan dia menikmati. Masya Allah, nikmatnya. Wah, sudah luar biasa. Belum selesai, Allah tampakkan lagi pohon berikutnya. Aduh. Gak kuat dia. Ya Allah, tolong ya Allah, aku dekatkan sama pohon itu ya Allah, supaya aku bisa merasakan nikmatnya pohon tersebut. Padahal dia janji lagi tadi itu, gak mau minta lagi sudah. Subhanallah. Allah tahu sama hambanya ya. Kemudian Allah kabulkan lagi, dia menikmati lagi. Kemudian dia berada di depan pintu jannah. Karena ada di depan itu jannah, dia mendengar suara-suara ahli jannah. Aduh, suaranya bukan seperti biduar apa? Binatang film? Enggak. Biduan-biduan enggak. Ya. Suaranya luar biasa. Waduh, enggak tahan dia. Aduh, enggak tahan dia. Ya Allah, berat ini ya. Itu belum masuk jannah masih. Mendengar dari luar saja sudah, aduh, gak kuat dia sudah ya. Nikmat yang ada di dalam itu ya. Subhanallah. Disuruh oleh Allah ini berkhayal. Sudahlah kamu berkhayal aja sudah. Ya. Kepengen apa, kepengen ini. Sudah silakan berkhayal wahai hambaku ya. Ya silakan antum kepengen apa, kenikmatan apa, ini, sudah. Itu tidak ada apa-apanya mas. Tidak ada apa-apanya. Saya kepingin tanah seluas Perawang misalkannya. Ingat, jangan tanggung-tanggung kalau punya kepengen keinginan itu. Seperawang masih kecil, se-Indonesia, wah jangan tanggung-tanggung. Se-dunia gitu sekalian ya, biar menguasai betul ya. Kalau cuma Seperawang apa? Nanti ada di sana ada sungai. Menggambarkan sendiri sudah yang paling jian gimana sudah gambarkan. Di situ ada rumah yang antik mungil asik gitu ya. Ada wanita-wanita yang mijitin misalkan gitu. Ya sudah gambarkan yang enak-enak sudah ya. Silakan antum berkhayal, itu tidak ada apa-apanya masih. Tidak ada apa-apanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan yang ada di jannah itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Hadis yang saya sampaikan tadi ini, maupun hadis-hadis yang lainnya tentang kenikmatan jannah, maupun ayat-ayat yang lainnya yang menceritakan tentang jannah, di jannah itu subhanallah, kalau kita kumpulkan semuanya itu, kita sudah gak bisa bayangkan betapa nikmatnya jannah tersebut. Ini tadi ya, orang yang paling akhir ini tadi ya, merasa dia sudah merasa penuh kayaknya jannah. Ternyata kamu mendapatkan dunia dan bahkan 10 kali lagi daripada dunia. Bayangkan setiap orang itu dapat segitu, bagaimana? Kita aja Seperawang aja bingung sudah, iya kan? Iya enggak? Ini dapat dunia wa mafia dan bahkan 10 kali lipat. Subhanallah. Ini ya ikhwan, kenikmatan yang ada di jannah. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati. Ini para sahabat meyakini yang demikian, sehingga mereka mengorbankan apa yang ada pada diri mereka untuk meraih jannah. Nah, kalau kita ini lebih senang dunia, Subhanallah. Padahal dunia ini, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dan harta kita itu sebetulnya harta yang telah kita gunakan. Itulah harta kita. Tetapi kita lebih suka makan hartanya selain diri kita. Lebih senang dengan harta selain diri kita. Maksudnya gimana? Ya harta kita itu harta yang kita gunakan, itulah harta kita. Adapun harta-harta kita yang masih di kantong, yang di lemari ya. Kalau sekarang gak di lemari, di bank ya. Itu bukan harta kita itu. Kalau kita mati gak dibawa kan? Ya kan? Justru ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, gak boleh kita menggunakan seenaknya harta itu. Sudah mau mati, tolong, harta saya diinfakkan di jalan. Enggak, boleh. Itu bukan harta kamu sekarang. Ya, sudah sekarat gini, karena melihat neraka dia, neraka di depan dia. Kepengen infak. Kalau sudah melihat neraka, sudah, kepengen infak dia. Subhanallah. Melihat sadis-sadisnya para malaikat yang akan menyambut dia, malaikat mau datang pada dia, diiring oleh malaikat-malaikat, yang ngeri-ngeri. Ya jelas dia mau infak dia. Tolong harta ini kasihkan ini kasih ini. Tunggu dulu, itu bukan harta kamu sudah, ya. Tidak boleh, paling banyak kalau diinfakkan itu sepertiga, itu bukan hartanya kamu lagi, itu hartanya wali waris. Harta kamu, harta yang kamu digunakan itu, yang sudah disodakokan, itu harta kamu, itu yang akan membawa menyenangkan kamu, itu yang akan dibawa oleh kamu nanti. Yang ada di kantong, yang ada di, itu bukan harta kamu. Makanya kalau para sahabat, harta itu plung gitu. Nah, kalau kita plung blek. Itu kita. Karena kita ini, ya harta kita ya itu salah itu. Padahal itu bukan harta kita. Harta kita itu, dulanya harta kita. Catatan amal soleh, ya. Dung, sampai ke tangan kita. Gitu dah. Ini berat. Kalau sahabat itu bisa melakukan itu ya. Ya. Bisa melakukan itu. Tapi kalau kita berat. Masuk dulu. Masuk dulu ya. Gak cukup di sini sudah penuh. Nah, taruh sini. Subhanallah. Padahal itu bukan harta kita itu dah. Ini ikhwannya. Subhanallah. Ya. Ngerti. Para sahabat paham tentang dunia ini. Sehingga mereka mengutamakan akhirat. Dan orang yang sudah diliputi hatinya dengan dunia, itu sulit sama akhirat. Sudah sulit. Ad-dunya itu hijabul akhirah. Dunia itu hijabnya akhirat. Semakin orang itu mencintai dunia, semakin tertutup akhirat dia. Coba antum sudah. Orang yang semakin cinta sama dunia, sulit, sulit, sulit, sulit. Terhijab akhirat tuh tidak bisa dia beramal untuk akhirat, sulit. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya, fa adirru bil faniya bil fani lil baqi. Barang siapa yang mencari dunia, yang tujuannya dia itu dunia, semata-mata dunia, maka dia pasti akan mengorbankan akhiratnya. Pasti itu sudah. Ini Rasulullah yang mengatakannya. Barang siapa yang mencari dunia, pasti dia akan mengorbankan akhiratnya. Barang siapa yang mencari akhirat, pasti dia akan mengorbankan dunia. Ya, kita hidup ini kan anu biar baik dunia dan akhiratnya. Iya. Yang sering kita dengar, biar baik dunia dan akhiratnya. Sebetulnya yang didahulukan tuh dunia mereka itu, ya kan? Biar baik dunia dan akhiratnya. Akhiratnya dikit, enggak apa-apa, yang penting ada. Dikit ya, tapi dunia. Buktinya dunia terus yang diurusi ya kan. Akhiratnya ya kalau ada waktu. Ya apa enggak? Oh, kenapa? Anak-anaknya disekolahkan di SD, SMP, SMA. Ya, biar nanti enak dunia dan akhiratnya. Kalau sore bisa ngaji. Pagi belajar. Ngaji pun tidak dipaksa sebagaimana kalau sekolah. Kalau sekolah dipaksa. Ayo, sekolah. Si anak semangat kalau sekolah. Tapi kalau ngaji, kurang. Orang tua juga demikian. Anaknya gak ngaji, gak apa-apa. Tapi kalau anaknya gak sekolah, susah. Ya. Ini zaman kita sekarang lah ya. Subhanallah. Tujuannya intinya dunia sudah, dunia. Ya cuma supaya gak terkesan ekstrim. Dunia terus kan ekstrim ya. Dunia dan akhirat, supaya baik dunia dan akhirat, sehingga dimasukkan ke sekolahan dan di situ ada agamanya. Ya. Tapi intinya dunia, intinya dunianya. Nah, ini yang bahaya. Subhanallah. Tak mungkin sudah. Barang siapa yang mencari dunia, dia pasti mengorbankan akhirat. Mau tak buktikan? Orang yang sudah sibuk dengan dunia, cintanya kuat sama dunia. Pak, waktunya taklim. Aduh, afwan, saya masih ada kerjaan. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Enggak apa ya? Lah iya kan. Afwan, saya enggak bisa taklim nih. Kenapa, Pak? Aduh, sibuk saya. Sibuk sama apa? Sama akhirat. Sibuk sama akhirat enggak? Enggak, anu. Anu apa? Dunia, ya betul dunia. Dia apa enggak? Padahal talimnya itu seminggu sekali hari Ahad. Iya, sudah seminggu sekali absen lagi. Waduh, nemen hidupnya ini sudah. Dunia tawis ya. Subhanallah. Ya apa enggak? Orang yang sudah semakin sibuk dengan dunia, ditelepon diingatkan saudaranya. Saudaranya sabar mengingatkan terus masih. Ini ya, Afan ini waktunya taklim. Aduh Afan ya, saya enggak bisa. Masih Afan masih. Afan saya enggak bisa. Kalau dilacak ditanya terus, kenapa Pak? Ya ujung-ujungnya dunia. Ya. Enggak punya waktu. Ya jelas, orang yang tujuannya dunia, ya, mencari dunia, dia akan korban akhiratnya. Tuh lupa ini, lupa ini, akhiratnya semakin dikorbankan dia. Sebaliknya juga, orang yang mencari akhirat, ya otomatis, dunianya korban. Tidur dia, dikir. Yang mencari akhirat kan gitu. Ya segalanya dibimbing dengan ilmu, tidurnya dengan zikir, dengan ini, doa, ya. Dia karena tujuannya akhirat, ya, mencari akhirat, dia punya program sudah. Besok saya bangun sebelum subuh. Saya mau qiyamul lail. Apalagi ada HP di alarm. Ini mencari akhirat, ya kan? Didit, didit, didit, alarm bunyi. Bangun, wudu, sholat. Adzan subuh pergi sholat ke masjid. Iya, tujuannya akhirat. Punya program besok saya begini begini. Oh besok ada jam taklim. Anak harus mengutamakan ini. Tujuannya akhirat. Usaha ada kerjaan. Oh bisa ditunda nanti. Gampang teman saya. Afannya sekarang saya taklim. Usaha ini besok aja lah. Dikalahkan. Karena tujuannya akhirat. Wah ini peluang. Dapatkan. Yes gampang lah. Gampang gampang. Ya korban. Padahal ini. Ini keuntungan 10 juta loh ya. Biar-biar. Masih. Saya lagi menuju akhirat ini. Ada yang gini. Ditawarin 10 juta. Ya gak taklim kalau kita ya. Kalau kita gak taklim. Iya kalau kita otomatis gak taklim. Jangankan 10 juta. 1 juta saja. Gak taklim kita. Korban sudah. Waduh ini peluang dapat dunia, tapi dia sudah seminggu sekali. Aduh, ada tawaran ini. Ya, enggaklah biarlah. Biar ini dah. Ya, korban dunia ini. Ya. Dia punya program. Sedangkan yang mencari dunia, tidur mikir besok. Besok saya harus menyiapkan ini. Dunia terus yang dipikir. Apalagi yang pedagang, ya. Kalau sebelum subuh itu pasar ramai. Ya. Ya, sampai subuh masih pasar ramai. Ya. Berarti saya berangkat jam 2. Jadi enggak salat qiyamul lail sudah. Didit, alarm juga bunyi. Waduh, telat ini sudah. Wah, pasar ini ramai. Aduh, pelanggan nanti hilang nih pelanggan ini. Subhanallah. Wah, sibuk sudah. Korban akhiratnya enggak bisa qiyamul lail. Sholat subuh sudah adzan. Aduh adzan nih, sakit hatinya kalau dengar adzan itu. Hah? Sakit hatinya. Ganggu dunianya dia. Ganggu dunianya dia. Ini pas laris-larisnya nih, pas adzan ini ya. Apa? Aduh berat memang. Aduh dunia berat. Adzan dimusuhi akhirnya. Ya. Apalagi ada yang telepon, ini waktunya adzan, sholat. Wah, tambah bingung dia. Sudah tahu, saya dengar adzan sudah. Ya. Subhanallah. Ya. Memang berat sudah ya. Dunia sama akhirat sudah sulit, sulit, sulit. Sulit untuk disatukan itu sulit. Mesti tolak belakang. Ya. Makanya dunia itu hijabul akhirah. Kalau antum ingin tahu akhirat, buka hijabnya ini dulu. Ya. Lepaskan dunia. Yang manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Baru tahu akhirat. Tapi kalau di depan kita dunia, nggak kelihatan akhirat ini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di situ ada peluang amal soleh. Wah, nggak kelihatan. Ada sodako. Wah, nggak kelihatan. Ini sudah dunia terus. Masih kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dunia terus. Ini bertolak belakang, bertolak belakang. Makanya kata Rasulullah, fa'adirru bil fani bil baqi. Korbankanlah yang sifatnya sementara untuk yang kekal. Apa yang sementara? Apa yang sementara? Dunia. Ini nasihat Rasulullah. Setelah Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mencari dunia, dia pasti mengorbankan akhirat. Barang siapa yang mencari akhirat, dia pasti mengorbankan dunia. Milih salah satu antum. Ayo, pilih. Enggak Rasulullah, ayo sih, pilih. Terserah kamu sudah. Enggak, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Dibimbing oleh Rasulullah. Oleh karena itu, korbankanlah yang sifatnya sementara untuk sesuatu yang kekal. Artinya, korbankan duniamu. Kalau antum sering taklim, ya otomatis dunia antum berkurang. Otomatis itu sudah. Nah. Ini ikhwan. Perhatikan masalah ini ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ana ingatkan pada antum semuanya, dunia bukan tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan. Sebagaimana yang sering ana jelaskan. Tetapi akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi dan itulah kebahagiaan yang sejati. Dan antum hidup di dunia ini sudah ada ketetapannya, sudah masalah rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ahlu dunia dapat rezeki, ahlu akhirat juga dapat rezeki. Sebagaimana yang sudah sampaikan hadisnya. Sama-sama dapat rezeki. Cuma bedanya, ini bedanya ahlu dunia sama ahlu akhirat. Ya. Bedanya dua-duanya dapat rezeki. Tetapi kalau ahlu dunia mendapatkan rezeki dengan susah payah. Adapun ahlu akhirat, dia mendapatkannya dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Bukan berarti para sahabat itu miskin semuanya, tidak. Jangan dikira. Ya. Jangan dikira para sahabat itu miskin semuanya. Para sahabat itu, hatta yang fukara itu ya hewan, itu bersedekah. Ya tentunya karena fukara, dia bersedekah separuh korma, separuh mut ini. Sedikit yang dia sedekahkan. Ini yang fukara. Yang Allah beri kelapangan bagi dia, walaupun sedekah berlipat-lipat ganda, tetap Allah berikan lagi. Ya kaya dia tetap. Tapi sedekahnya tetap jalan terus. Yang fukara juga demikian. Para sahabat itu kalau seandainya ya, di tengah-tengah kita, kalau mau numpuk-numpuk harta, banyak hartanya. Yang fukara itu kalau mau ya, kalau seandainya imannya mereka seperti kita ya, gak ada yang miskin. Mereka subhanallah, ada sebagian sahabat itu yang mewakafkan dirinya, sudah tinggal di masjid ya, berusaha untuk terus menerus menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, sudah menginfakkan jiwanya ini, tinggal di masjid sudah. Ashabul Sufah, yaitu orang-orang sahabat-sahabat yang tinggal di belakang masjid. Itu orang-orang yang fukara. Dia sudah tidak memikirkan dunia. Kepinginnya dekat sama Rasul. Subhanallah, orang seperti ini nih luar biasa. Bukan para sahabat itu pemalas, gak mau cari kerja, tidak. Tidak, tapi tahu akhirat. Mungkin dia sudah kenyang sama dunia, sehingga dia ingin meraih akhirat. Ya, sehingga penderitaan, kelaparan menimpa pada mereka. Nah, ini ikhwan. Dan ingat, orang yang cinta terhadap dunia, yang tujuan hidupnya adalah dunia, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini. Barang siapa yang hidupnya itu hanya semata-mata dunia, dia tidak akan mendapatkan ketenangan di dunia ini. Semakin dia tujuannya semakin kuat terhadap dunia, semakin tidak tenang hidupnya. Sebaliknya, orang yang tujuannya akhirat, tujuannya memang akhirat, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dunia dia dapatkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat, banyak sahabat yang meriwayatkannya, di antaranya Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi." Walam ya'tih dunya illa ma kutiba lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia itu sebagai tujuan utama dia, keinginan dia yang paling kuat, apa kata Rasulullah? Farraqallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memporak-porandakan farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah porak-porandakan urusannya. Allah memporak-porandakan urusan dia. Urusan apa saja? Keluarganya berantakan, usahanya kacau, banyak. Tidak berhasil itu. Iya, berhasil, bersilang. Sudah, masya Allah, usahanya kelihatannya berhasil. Subhanallah, kena tsunami itu, lenyap semuanya. Bagaimana orang yang cinta dunia kemudian hilang ketika itu? Bagaimana perasaannya? Barang siapa yang dunia itu sebagai tujuan dia, mau tidur dia mikir, besok saya harus begini. Dunia programnya itu program dunia terus. Saya harus begini. Dunia terus. Maka Allah porak-porandakan urusannya. Urusan dia itu porak-poranda. Urusan apa saja sudah. Yang tadinya kelihatannya sudah masya Allah, tinggal sedikit lagi ini rapi, biar kacau lagi. Urusan yang ini sawah ladangnya sudah masya Allah, kacau lagi. Yang ini anaknya, keluarganya sudah berantakan lagi. Subhanallah. Ya antum kalau lihat orang-orang yang sukses, tanda petik, ya. Sukses dunianya tanda petik, ya. Yang tidak beriman, ya. Karena tujuannya dunia, enggak beriman. Coba perhatikan, dianya kerja, istrinya kerja juga. Akhirnya anaknya nyari kerjaan, kerjain orang tuanya juga. Kan bikin susah. Yang ngerjain orang tuanya, narkoba ketangkap. Orang tuanya susah, iya kan? Ya anaknya nggak dididik, dikasih fasilitas pakai mobil, wow, tuh, no problem. Orang tuanya kena, susah. Ini perhatikan, kelihatannya makmur tapi banyak problem dia. Urusannya pura-puranda, kelihatannya aja senyum-senyumnya, kelihatannya saja tuh hatinya tuh sudah. Allah sudah memberitakan, Rasulnya sudah memberitakan. Jangan dikira orang yang kaya-kaya itu hatinya tenang, enggak. Tergantung iman dia. Tergantung imannya. Kaya enggak beriman, ya sumpek ini ya. Sumpek sudah. Saingan sama orang, sumpek dia. Hasad, sesak dadanya. Tapi kalau beriman, lain. Barang siapa yang dunia itu sebagai tujuan dia, maka Allah porak-porandakan urusannya. Dan waja'ala faqrahu baina ainihi. Dan Allah membikin kekurangan pada dia di depan matanya, merasa kurang terus. Dia tujuannya dunia. Di samping urusan dia itu pura-pura ndak, dia merasa kurang terus ya. Padahal hartanya banyak. Masih melihat, mana lagi ya, mana lagi? Oh, di sini ada. Sibuk akhirnya dia nih, karena merasa kurang. Wah, oh iya di sini. Terus berusaha ya, nyari dunia terus. Karena merasa kurang. Ini kalau orang tujuannya dunia. Ya, kalau tujuannya dunia, demikian keadaannya. Merasa kurang, terus kurang, terus kurang. Padahal banyak sudah. Kita kan aneh ya. Duh, orang ini apa sih kekurangannya sih? Mobilnya bagus, ininya bagus, ininya warna. Duh. Padahal mungkin istrinya dulunya cantik. Kok masih anu ya? Nyari wanita-wanita yang gak halal ya? Kan aneh ya? Iya kan banyak kan bos-bos itu ya? Dia punya istri istrinya. Tapi punya istri lain yang tidak resmi. Bukan istri ya. Kalau istri kan pakai akad nikah, pakai anu ya. Subhanallah. Ini dia dibikin kekurangan terus terhadap dunia. Allah yang bikinnya, dia merasa kurang terus sehingga dia sibuk dengan dunia, sibuk. Kemudian Allah Rasulullah menyatakan walam ya'tihi dunya minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia itu tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan padanya, kecuali apa yang telah ditakdirkan padanya. Apapun yang dia usahakan, kalau Allah tetapkannya dia kaya ya kaya, kalau Allah tetapkan dia miskin ya miskin. Karena ahlu dunia itu ada yang kaya, ada yang miskin juga. Sebagaimana ahlu akhirah. Ahlu akhirah itu ada yang kaya, ada yang miskin. Abdurrahman bin Auf, kaya. Nah, para sahabat yang lainnya banyak yang miskin. Tidak datang dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi orang yang tujuannya dunia, Allah perandakan hartanya apa? Urusannya. Dan Allah jadikan kekurangan terus menerus di depan mata dia. Sehingga dia terus merasa kurang dunianya, kurang, mencari dunia, terus habis waktunya untuk nyari dunia. Kapan tenangnya dia? Kapan senangnya dia? Tidak merasakan nikmatnya dunia dia. Dan tidaklah dunia itu datang kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa man kanatil akhiratu niyatah jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat sebagai tujuan hidup dia, tujuan utamanya adalah akhirat, ini yang dituju terus. Mau tidur dia sudah program besok saya begini, tujuannya akhirat sudah. Saya mau qiyamul lail, nanti pada subuh saya baca Al-Quran, dikir sobah, baca Al-Quran, ini. Tujuannya akhirat. Habis sholat subuh dia dikir sholat, habis sholat, habis dikir sholat, dia dikir sobah dan masa, dikir sobah. Tujuannya akhirat. Habis dikir sobah nanti dia mungkin ya bekerja, dia niatkan. Anak kerja ingin menafkahi istri. Dan saya ingin istri makan dari harta yang halal. Dan nyari yang halal. Karena akhirat. Walaupun kerja, nyari yang halal. Kalau enggak akhirat, kerja sembarang kerja sudah. Yang penting dapat. Kalau orang tujuannya akhirat, dia kerja. Karena punya istri, dia tanggung jawab. Masa punya istri dibiarkan istrinya, enggak makan. Ya harus, salahnya zuat. Kalau zuat tanggung jawab, harus ngasih nafkah. Kalau enggak mau ngasih nafkah kok jangan zuat. Harus cari Maisha. Ya, cari Maisha. Tapi kalau istrinya soleha, itu enak. Suami pulang dapat ya ini 1 juta, alhamdulillah. pulang, besoknya lagi hari kedua pulang, dapat 5 juta, alhamdulillah. Besoknya lagi tidak dapat, senyum dia, alhamdulillah. Sebulan tidak dapat, alhamdulillah. Masih ada, masih kan kemarin kan dapat 5 juta sudah. Iya. 3 bulan tidak dapat terus, alhamdulillah. Senyum masih sama suaminya. Tuh tidak ada makanan ini sudah nipis sudah, yang 5 juta sudah habis, nipis lu. Nah, tidak datang lagi, tidak dapat. Alhamdulillah, suamiku hati-hati jangan sampai engkau terjerumus pada yang haram. Nasihatin, aku lebih sabar. Ya. Ngikutin sahabat ini, aku lebih sabar, lapar daripada masuk neraka. Suaminya masya Allah, diberkahi oleh Allah, dapat 500 ribu, lumayan lah. Setelah itu sebulan gak dapat lagi. Waduh. Ya. Anaknya 10. 500 ribu untuk apa ini ya? Bingung. Subhanallah. Bingung dia. Tapi dia, karena istrinya ini bukan tipe ahlu dunia, nerima, dikasih berapapun, dikasih 5 juta ya nerima, 1 juta nerima, 100 juta pun juga nerima ya. Penerima dia. Gak dapat pun juga nerima. Ya. Ya namanya penerima seperti itu. Nah, gak ada pun walaupun nerima juga dia. Yang penting kamu datang dengan selamat. Masya Allah. Ya. Sabar dia. Yang tadinya ketika dapat 5 juta makanannya enak. Ayam, kambing, ini Masya Allah. Ketika sedikit tipis, ya sudah terpaksa kerupuk. Makan pakai kerupuk. Nerima. Berkurang dari kambing turun ke ayam. Ayam ke tempe. Tempe ke kerupuk. Kerupuk ke garam. Tok sudah. Pakai garam. Itu masih seret lagi masih. Ya sudahlah tidak apa-apa. Yang penting ada nasi. Ya. Sama garam. Yang tadi 3 kali. Sekarang 2 kali saja sudah. Karena tidak ada yang makan. Ya sudah sekali saja. Sehari. Subhanallah. Nerima ini. Nerima. Mudah-mudahan ada ahwat yang seperti ini, mudah-mudahan ada. Ummahat ini yang ada. Tapi yang seperti ini kayaknya belum dialami, iya. Belum pernah dialami kayaknya. Berarti kaya kita ini ya. Kaya dibandingkan sahabat. Ya. Tapi kita ini enggak mulia, bukan kemuliaan itu bukan dari harta ternyata. Kita kan kaya-kaya, tapi kita enggak mulia ini, iya kan? Sama orang kafir, siap. Siap. Sama orang kafir, ya aduh, yang kafir, muslimnya digini sama orang kafir, aduh, ya, subhanallah, ya apa enggak, sama orang kafir, ya pak, sama muslim jahat, karena enggak punya harta, muslimnya, yang kafir punya harta, nah, jadi hubungannya dunia, oh, kalau sahabat, masya Allah, sahabat, ketika dipanggil oleh raja, raja kafir tapi suruh datang padahal fukoro nih sahabat ini dipanggil raja yang manggilnya pakai kuda masuk istana suruh turun gak mau turun saya dipanggil kok salahnya manggil saya datang karena dipanggil gagal itu tombak-tombak itu. Itu ada bantal-bantal bagus untuk bertelekan itu. Cok. Mau niru sahabat ini enggak bisa. Kita ini enggak punya wibawa. Jangan niru gininya. Ya, cok itu. Jangan kasarnya yang ditiru. Wibawanya imannya itu ditiru dulu, baru ininya. Ya. Sahabat, cok. Itu orang-orang nipu tuh, tapi rajanya paham ya. Karena dunia menurut mereka itu rendah, jangan ditusuk-tusuk itu ya. Ya, wibawa sahabat itu ya, tidak boleh masuk ya sudah, saya nggak butuh ya sudah, mau balik, rajanya tersuruh panggil sini, sudah panggil, datang, tidak turun dari rajanya di situ tenang di atas kudanya. Kalau kita turun dulu, iya, wibawa. Ini saya menceritakan wibawanya sahabat. Walaupun fukara, wibawa dia. Kalau kita walaupun sudah kaya, melongso terus, nyesot-nyesot terus ya. Gak punya wibawa sama sekali kita ini. Aduh, padahal orang-orang di sekitar dia ini ya, itu muslimin semuanya, malu menampakkan keislaman itu. Pakaiannya mirip-mirip, pakaian gak jelas ini antara muslim apa bukan ini ya. Sampai seperti itu. Kalau pakai gini atau pakai sarung, pakai cip, malu, minder. Padahal memungkinkan. Malu. Subhanallah, memang demikianlah hidup ini ya. Kalau iman itu lemah, tidak mungkin dibawa, tidak mungkin mulia sudah. Ya. Para sahabat ini contoh, ya. Mulia mereka, dibawa mereka. Ya. Nah, barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan urusannya, artinya memudahkan semua urusannya. Ya. Mudah urusannya. Ya. Subhanallah, kayaknya gak ada kerjanya orang ini ya. Tapi kok bisa hidup ya? Ya. Dimudahkan urusannya. Ya. Ya dia bekerja, cuma gak diketahui. Kerjanya ya ringan-ringan. Ya. Tapi subhanallah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Anak-anaknya, ya hidup semuanya. Ya. Ini, urusan ini, lancar semuanya. Dimudahkan semua urusannya. Ini yang tujuannya akhirat. Dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah. Kenapa? Karena dia beriman. Sehingga apa? Allah cinta pada dia. Kalau Allah sudah mencintai, nikmat sudah Allah tanamkan kepada kaum muslimin untuk mencintai dia. Ayo, itu. Ayo, ta'awun, bantu. Itu otomatis Allah yang menggerakkan. Ya. Tapi jangan antum mengharapkan ini dulu ya. Jangan. Ikhlaskan Allah. Nanti Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Dan antum jangan menggantungkan pada orang lain. Enggak. Orang muslim itu enggak seperti itu sifatnya. Allah nanti yang gerakkan. Dan banyak sudah kejadian-kejadian dari zaman dahulu sampai sekarang itu keanehan-keanehan bagi orang yang beriman. Yang dia sudah merasa enggak ada jalan. Sudah hampir mentok. Ternyata ada jalan keluar. Yang luar biasa nikmatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, mal faqru ahsa alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa pada kalian. Gak takut aku. Kemiskinan menimpa pada kalian itu aku gak takut. Agama kalian insya Allah mesti istiqomah. Itu maksudnya. Aku gak takut kemiskinan itu menimpa pada kalian. Yang aku khawatirkan, antubsatad dunya alaikum kama busitot ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatshum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan pada kalian, akan tetapi aku khawatirkan pada kalian dibentangkan dunia kepada kalian. Coba dipermudahkan urusan dunia untuk kalian. Sebagaimana Allah bentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Coba perhatikan, ada kesempatan mendapatkan dunia. Di sana ada kesempatan dunia. Ini cari, lomba-lomba akhirnya. Ya. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang dikhawatirkan Rasulullah, dibentangkan dunia kepada kalian. Sebagaimana dibentangkan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Saingan untuk mendapatkan dunia tersebut. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga bersaing dalam mendapatkan dunia. Kemudian kalian dibinasakan dengan dunia tersebut sebagaimana mereka dibinasakan. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Bukan kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pada umatnya ini, yaitu dibentangkan dunia. Setiap umat ini ada fitnahnya, ada ujiannya. Kata Rasulullah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian umatku adalah harta. Sebelum punya harta, dia masya Allah istiqomah, ya. Rajin belajar, ibadah, masya Allah. Maksudnya dia sudah cukup sebetulnya. Yang tidak cuma nggak ada apa-apanya di dunia, di rumahnya dia tidak apa-apanya, tapi masih bisa makan, punya pakaian lumayan banyak lah, hidup biasa dia, enak sudah hidupnya, bisa taklim, bisa ini, mau ibadah ini, tenang hatinya. Ketika ditawari pekerjaan, ditawarin dunia, tertarik dia, disambut dunia tersebut, ya, dibentangkan dunia nih. Ini ada peluang nih. Anunya sekian. Penghasilnya sekian. Bagus ini. Tarik dia. Terima itu. Nah, karena terima, sibuk dia sudah. Mulai sibuk. Yang tadinya tiap hari, pada subuh ada taklim. Nanti pada maghrib ada taklim. Ikut terus dia. Pada subuh, pada maghrib ada taklim. Setelah datang dunia ini, waduh. Saya kalau subuh tidak bisa, sudah pada subuh tidak bisa, sulit. Atau sebaliknya, kalau badal maghrib saya tidak bisa. Jadi ya, bisanya cuma pada subuh tok. Karena waktunya sudah dibagi dua. Ya, akhirnya dia ambilnya pada subuh tok atau badal maghrib tok. Terus proyek-proyek datang pada dia. Ada tawaran ini. Iya, bagus nih ya. Nah, dia ambil lagi ini. Padahal ini masih masa awal ini hasilnya sudah. Ambil lagi. Dibentangkan dunia itu seperti itu. Ambil lagi. Akhirnya yang tadi setiap harinya pada subuh, waduh gak bisa setiap hari ini. Ya, ya setiap ahad toh aja sudah. Jadi ahad dia full belajar. Yang lainnya sudah gak bisa sudah. Datang lagi tawaran ini. Wah, ini peluang lagi nih. Dibentangkan, namanya dibentangkan dunia. Ya, diambil lagi. Akhirnya apa? Tidak bisa setiap ahad, setiap bulan sekali. Hah? Terus dibentangkan lagi, wah, semakin sibuk dia. Tidak bisa setiap bulan sudah, setiap daurah sekali. Kalau ada daurah baru hadir. Kalau tidak ada daurah, tidak bisa. Hah? Wah, datang lagi nih. Aduh, tidak bisa. Daurah nasional hadir. Daerah nasional tok hadir. Ada tawaran lagi. Bosan sudah daerah nasional. Enggak ada urah di Perawang, enggak ada urah nasional, enggak pakai kancing ajian sudah. Subhanallah. Ini bahayanya, binasanya. Tidak cukup segitu. Akhirnya dia benci kepada orang-orang yang ngaji. Ya. Coba perhatikan. Ini binasanya nih ya. Yang tadi masya Allah gitu ya kalau ketemu ya. Sekarang benci sudah. Benci. Tidak sekedar itu. Akhirnya mentahdir. Oh itu kelompok sesat itu. Nah. Coba penyimpangan demi penyimpangan. Kenapa? Dunia sebabnya. Memang dunia ini hijabul akhirah. Ya. Kalau antum ingin tahu akhirat, ya hijabnya ini harus dibuka dulu. Ya. Saya kembali kepada hadis tersebut. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dan Allah memberikan kecukupan di dalam hatinya. Ini ikhwan, nikmat ini. Kalau Allah telah memberikan kecukupan, ya. Ini satu nikmat jika Allah memberikan kecukupan. Subhanallah. Kalau sudah diberi kecukupan ya sudah, nikmat sudah, nikmat sudah, enak sudah. Yang namanya cukup ya sudah. Banyak waktu dia bisa untuk beribadah, belajar, baca Al-Quran, namanya cukup. Dia gak sibuk dengan dunia lagi sudah. Cukup. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepada orang yang tujuannya akhirat ini, ya. Datang, ya. Dunia mendatangi dia, sekarang dunia yang mendatangi dia dalam keadaan dunia itu mendatanginya wa hiya raghimah, dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan tunduk. Silakan saya diterima, Pak. Ya, gitulah. Ini Pak dunia, Pak. Tolong saya diterima, Pak. Aduh, afan. Ini mengganggu ibadah saya. Datang lagi, merayu lagi. Tolonglah, Pak. Ini mengganggu. Ini tawaran kerjaan lagi. Aduh, afan ini. Waktunya belajar. Ditolakin semuanya. Desa-desa terus ini, ya. Al-akhirat memang diuji dengan dunia memang, ya. Ada tawaran kerjaan ini, ada tawaran ini, peluang ini, ya. Kadang-kadang menimpa, bukan pada antum juga, ustaz-ustaz juga ditawarin kerjaan. Kalau ustaz kan enak, ya. Gue paling enak jadi ustaz. Kalau jualan laris, ya. Karena enggak enak ustaz. Iya kan? Belinya itu karena ustaz. Ya apa enggak? Ya kasihan ustaz enggak ada kerjaannya. Kan gitu kadang-kadang orang, ya kan? Paling enak jadi ustaz. Apa saja orang itu, ya hewan-hewan yang pintar cari dunia, pada embel-embel ustaz, laris itu. Umroh, ustaz bilang, nah laris insya Allah. Apa? Ustaz, coba gak ada ustaznya. Gak laris. Bukan berarti ustaz-ustaz yang nganu umroh, salah, enggak. Ana ingin menunjukkan, dunia itu datang. Ya, ya mudah-mudahan ustaz yang membimbing umroh itu, insya Allah dapat ajar yang besar. Bukan mencari dunia, ingin membimbing umat ini. Tapi yang saya khawatirkan ikhwan-ikhwan yang berusaha travel atau apa ini yang menggunakan ustaz, diniatkan ikhlasnya karena Allah. Jangan untuk merenggut dunianya, jangan. Itu tujuan saya. Nanti jangan sisa ustaz ini cari dunia nih, ya. Jangan gitu lah, ya. Bukan itu maksud saya. Ya. Nah, dunia itu datang itu subhanallah, dia akan datang, datang. Mendatangi dunia itu dalam keadaan rendah dunia itu. Ada tawaran nih, tawaran ini, tawaran ini. Tapi Allah, aduh, enggak ini waktunya sholat, afan saja, enggak bisa saya. Wanda ini waktunya ini, afan saja. Wah, kerjaannya malam ini, subhanallah. Ana afan saja. Kalau saya begini, aduh saya sudah cukup lah. Sudah ada yang dimakan, ada ini sudah cukup. Kalau saya ambil ini, saya keteter salat malamnya. Tidak bisa salat malam. Pikirannya akhirat terus yang dipikir. Subhanallah. Saya kalau capek nanti salatnya itu Allahu Akbar. Iya kan? Ngantuk. Bahkan karena khusyuknya sujud. Tidak bangun. Yang lainnya sudah salam, dia belum bangun. Assalamualaikum. Lah, enggak tasyahud, langsung salam. Karena sudah capek ngurus dunia, ya. Akhirat sisa-sisa saja cuma. Akhirat sisa-sisa. Sisa tenaganya, sisa-sisa. Subhanallah, miskin. Akhirat di nomor sekian kan. Orang yang pikiran dunia, aduh saya kok tambah ini kok ibadah saya kok semakin berkurangnya, sedih dia. Amalan saya kok semakin ini, ya. Ketaatan saya kok semakin berkurangnya. Susah dia. Duh, ya dah tak korbankan ini. Ya ini usaha dapat untung banyak, ya. Tapi saya korban akhirat. Tinggalkan. Berat kan ini kan? Berat memang. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, maka kata Allah, Allah mudahkan urusannya. Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia merasa cukup, alhamdulillah, cukup. Enggak sudah cukup. Dan kata Rasulullah, dan dunia mendatangi dia dalam keadaan dunia itu merendah. Beda alu dunia, ucur dunia, ucur. Ah, itu kan bedanya, ya. Iya kan? Kalau Allah didatangi oleh dunia dalam keadaan merendah. Ya. Tapi kalau alu dunia, itu dunia, dikejar. Dunianya merasa dikejar, lari. Ayo, ayo, kejar dulu. Iya. Dunianya, aku gak suka sama kamu. Jangan. Ayo. Subhanallah. Iya kan, alu dunia itu kan ngejar terus. Gak dapat, terus, terus. Dunianya gak suka padahal. Gitu bahkan, ya. Ya. Kalau al-akhirat didatangi oleh dunia, didatangi, didatangi. Subhanallah. Ini ikhwan, bedanya ahli dunia sama al-akhirat. Ya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang diperintahkan kita ikhtiar. Ya. Kalau seorang muslim itu carinya dengan cara yang halal. Ya, tetap dunia, tetap kita butuh sama dunia. Tetapi dunia itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Ya. Sebagai wasilah saja cuma, batu loncatan menuju akhirat. Sebetulnya banyak kaitannya sama dunia ini, masih banyak sebenarnya. Tapi saya rasa ini sebagian saja yang mudah-mudahan dengan ini kita akan tahu. Dan kita akan merasakan lezatnya iman. Jika kita ini mengutamakan akhirat, orang yang mengutamakan akhirat otomatis, ya, kalau dia mengutamakan akhirat otomatis Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Itu otomatis sudah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Ini akhirat. Dia akan benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam an-nar. Itu otomatis sudah. Artinya, kalau antum memang menginginkan lezatnya iman, kuatkan keinginan antum menuju akhirat. Dan ingat, akhirat itu sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Bukan sesuatu yang ragu. Sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Kita ini menuju kepada akhirat lah ya. Sementara dunia, sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita gak akan terus-menerus tinggal di dunia ini. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kita kan yakin ini, ya. Yakin. Dunia ini pasti kita tinggalkan. Akhirat itu pasti kita akan hadapi. Ya. Itu yakin kita. Tetapi orang yang betul-betul berakal, ya, orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan dihadapi. Dan akan meninggalkan sesuatu yang akan pasti ditinggalkan. Dia akan mempersiapkan untuk akhirat ini. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita untuk menuju akhirat. Dengan amalan-amalan kita. Persiapan menuju akhirat. Dan itulah yang akan mendatangkan lezatnya iman. Semakin kuat tujuan antum pada akhirat, antum akan bisa merasakan lezatnya iman. Antum akan bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Antum akan berusaha untuk mencintai seseorang karena Allah. Dan antum akan membenci kekufuran, kebid'ahan, dan maksiat-maksiat. Sebagaimana antum itu benci untuk dilempar ke dalam an-nar. Ini akhwan yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu karena ada pertemuan yang mungkin ana cukupkan pertemuan dengan antum sampai di sini. Besok mungkin bagaimana, besok subuh? Hah? Bisa mas? Bisa subuh. Hah? Nah. Karena ana mau ziarah ke Ustaz Abu Hammam dan Ustaz Iqbal. Nah. Mungkin terakhir ini, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di jannahnya. Sekali lagi ikhwan, kalau antum dapati apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, tolong ana diingatkan. Diingatkan. Atau antum melihat kekurangan dari ana di dalam antum bergaul sama ana selama ana tinggal di Perawang ini, antum menyaksikan kekurangan-kekurangan itu, maka tegurlah ana. Jangan dibiarkan ana dalam keadaan salah. Jangan dibiarkan ana dalam keadaan dosa. Kalau antum melihat itu ana berdosa atau berbuat salah, tegur. Itu antum cinta pada ana. Cintakan Allah menegur kekurangan ataupun kesalahan yang ada pada ana. Dan saya minta maaf, mungkin ada beberapa ikhwah yang ana nasihati, yang ana ingatkan dengan perkara-perkara untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, baik melalui kajian-kajian yang seperti ini ataupun secara individu, secara nasihat-nasihat. Kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan ketika melakukan ingkar mungkar, ana minta maaf. Ana minta maaf. Tujuan ana yaitu agar kita kokoh dalam agama Islam ini, agar kita sabit dalam agama ini. Karena siapa lagi yang akan mengingatkan kita kalau tidak saudara kita? Kalau kita yang sudah mengerti ilmu ini tidak mau ingkar mungkar, mengingkari yang mungkar pada saudaranya, siapa kira-kira yang bisa melakukan ini? Tidak mungkin orang awam. Orang yang tidak mengerti ilmu gak mungkin akan melakukan ini. Apalagi orang kafir. Tidak mungkin. Justru orang kafir membiarkan kita dalam kemungkaran. Oleh karena itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang mengingatkan ana ketika ana salah, mengingatkan ana ketika ana lupa, menyampaikan kepada ana ketika ana dalam keadaan lemah imannya. Ini yang saya harapkan. Siapapun dia, baik yang sudah lama ngajinya ataupun yang baru, baik yang itu tua atau pemuda, ana menerima nasihat yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.